Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun man latama abdahu falyuti'hu min ghairi ijabin. Bab, barang siapa yang menampar wajah budaknya, maka hendaknya dia membebaskan budak tersebut tanpa adanya kewajiban. Barakallahu fikum. Bab ini dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, terkait dengan seorang tuan, ya, yang melakukan tindakan yang kasar terhadap budaknya, dan tindakan itu menyelisihi bimbingan Islam, yaitu ketika seorang tuan memukul wajah budaknya. Karena jelas ada larangan di dalam syariat ini memukul bagian wajah. Maka apabila ada seorang tuan memukul budaknya pada bagian wajah, hendaknya dia membebaskan budak tadi sebagai bentuk kafarat, iya, atas pelanggaran dan kezaliman yang dia lakukan. Namun hal ini barakallahu fikum hukumnya tidak wajib. Itu maksud dari ucapan Imam Bukhari min ghairi ijab. Namun mustahab, sangat dianjurkan barakallahu fikum. Wa hadza biittifaqil ulama, dan ini dengan kesepakatan para ulama bahwasanya hukumnya adalah mustahab barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Muslim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Adam, telah mengabarkan kepada kami Adam. Adam bin siapa? Bagus, Taufik. Adam ibnu Abi Iyas. Abu Iyas siapa namanya? Abdurrahman. Ahsanta. Barakallahu fikum. Fiqah. Qala haddathana Syu'bah, berkata Adam telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin siapa? Fawwas. Syu'bah bin, loh kok lupa ini, bahaya ini, terlalu lama di rumah. Syu'bah ma'ruf jiddan, sampai lupa. Jangan-jangan nama saya juga lupa antum. Syu'bah bin, mana Umar? Ada Umar? Ada? Syu'bah bin siapa Umar? Syu'bah bin Hajjaj. Ya. Baik. Barakallahu Amirul Mukminin fil hadis. Qala haddatsana Husain. Berkata Syu'bah telah memberitakan kepada kami Husain. Husain bin siapa? Abdullah Nanang. Husain bin siapa? Abu Musa. Husain bin siapa? Abu Salamah. Husain ibn Abdurrahman. Barakallahu fikum. Tayyib. As-Sulami Abul Hudzail Al-Kufi. Siqatun. Qala sami'tu Hilala ibna Yisaf. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam takrib itu bikasril ya, dengan mengkasro ya-nya. Yisaf. Barakallahu fikum. Hilal ibnu Yisaf wa yuqal ibnu Isaf. Ada juga yang mengatakan dia ini adalah ibnu Isaf. Hamzah sin alif fa. Al-Ashja'i maulahum Al-Kufi. Siqatun. Yaqulu kunna nabi'u al-Badz fi dari Suwaid ibni Muqarrin. Kami pernah menjual al-Badz di rumahnya Suwaid ibnu Muqarrin. Suwaid ibnu Muqarrin ini sahabiyun masyhur al-Muzani. Suwaid ibnu Muqarrin al-Muzani sahabiyun. Sehingga ketika terjadi transaksi di situ, fa kharajat jariyatun, tiba-tiba keluar seorang budak wanita. Faqalat li rajulin syai'an, ternyata budak wanita tadi berkata sesuatu ya kepada tuannya, sesuatu itu yang tidak disukai oleh tuannya barakallahu fikum, yang membuat tuannya itu marah. Falatoma hadzalikar rajul, maka langsung sang tuan tadi menampar wajah budak wanita tadi. Faqala lahu Suwaid ibnu Muqarrin, maka berkata kepada laki-laki tersebut Suwaid ibnu Muqarrin, alatamta wajhaha, apakah barusan kamu menampar wajah budak wanita tadi? Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun falatamaha ba'duna Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu'tiqahu ayyu'tiqaha. Kata Suaid, dan sungguh saya telah melihat diri saya sendiri, ya, yang merupakan orang ketujuh dari tujuh orang yang di kalangan kami tidaklah memiliki budak atau pelayan, melainkan hanya satu. Barakallahu fikum. Jadi di sini Suaid menceritakan dulu dia dan tujuh orang dan dia dan enam orang temannya, ya, itu hanya memiliki seorang budak. Falatamaha ba'duna, ternyata salah seorang di kalangan kami menampar wajah budak wanitanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk membebaskan budak wanita tersebut. Barakallahu fikum. Ayat terkaitan hadis dengan bab sangat jelas, ya, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sang tuan untuk membebaskan budaknya tadi. Barakallahu fikum. Wa fihi, di dalam hadis ini terdapat faedah talabur rifqi bil mamalik wa husnu suhbatihim wa kaffil 'adza 'anhum. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat bimbingan Islam, yaitu kita diminta untuk bertindak lembut kepada budak, ya, dan bergaul dengan mereka dengan baik dan juga tidak menyakiti mereka. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Amr ibnu Aun, telah memberitakan kepada kami Amr bin Aun. Amr ibnu Aun ibni Aus al-Wasiti. Abu Utsman Al-Bazzaz. Abu Utsman Al-Bazzaz. Iya, bukan Bazzar tapi Bazzaz. Menggunakan zai. Al-Basri thiqatun sabtun. Wamusaddadun, dan juga musaddad. Musaddad bin siapa dinar? Musaddad bin siapa, Mas Eko? Musaddad ibnu Musarhad, kunyahnya Abul Hasan Al-Basri. Ahsan, tabarakallahu fikum. Fiqah. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Abu Awanah, telah menghabarkan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah siapa namanya? Ubay. Wadhah ibnu Abdullah nisbahnya Al. Al-Bantani. Nisbahnya siapa, Abim? Allah ibn Abdullah Al. Al. Al-Kufi. Lah. Al. Al siapa? Haris. Al-Siyaba. Yazid. Abu Hurairah. Ayo yang cepat buka-buka bukunya. Al. Siapa yang dapat? Siapa masih kok? Al-Yashkuri. Barakallahu fikum. Ya. Wabah Ibn Abdillah Al-Yashkuri. Barakallahu fikum. Baik. Fiqadun. An Firas. Firas Ibni Yahya. Firas Ibni Yahya. Al-Hamdani. Abu Yahya Al-Kufi. Soduqun Rubbama Wahim. An Abi Salih, dari Abu Salih. Abu Salih di sini siapa? Rifki. Abu Salih? La. Saman itu lakopnya. Siapa namanya? Abu Salih, siapa di sini? Ridwan. Dakwan. Iya, Abu Salih Dakwan As-Samman. Fiqatun Sabatun. An Zadan. Iya, An Zadan. Barakallahu fikum. Abu Umar Al-Bazzar. Zadan. Fiqatun. An Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa namanya? Siapa nama Ibnu Umar? Abdul Hakim ada? Ada Abdul Hakim? Siapa nama Ibnu Umar Abdul Hakim? Abdullah. Beliau punya seorang saudari perempuan yang menjadi istri Rasul, siapa namanya? Hafsah. Ahsan. Barakallahu fik. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man latama 'abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fakaffaratuhu itquhu. Bahwasanya beliau menyatakan, barang siapa yang menampar wajah budaknya atau memukul budak tersebut sebagai hukuman yang sebenarnya tidak dia lakukan, barakallahu fikum, maka kafaratnya adalah membebaskan budak tersebut. Jadi anjuran di sini barakallahu fikum tidak terbatas pada memukul bagian wajah saja. Iya. Tetapi juga apabila seorang tuan memukul sang budak tanpa barakallahu fikum kesalahan yang pas, iya, atau yang memang dia lakukan, maka di situ ada anjuran untuk membebaskan budak tadi sebagai bentuk barakallahu fikum kafarat, ya, penghapus dosa atas kezaliman yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad Abul Hasan Al-Basri Musaddad ibn Musarhad Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Thiqatun An Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis. Qala Haddatsani Salamah Ibnu Kuhail. Berkata Sufyan telah memberitakan kepadaku Salamah Ibnu Kuhail Al-Hadrami. Abu Yahya Al-Kufi Siqatun Qala Haddathani Muawiyah Ibnu Suwaid Ibnu Muqarrin Ya, Muawiyah ini putranya Sahabi Suwaid Ibnu Muqarrin Barakallahu fikum Abu Suwaid Al-Kufi Muawiyah kunyahnya adalah Abu Suwaid Al-Kufi Siqatun Qala Dia menyatakan Laqamtu maulalana fafarra Saya pernah memukul salah seorang maula budak kami. Kemudian dia pun lari. Fada'ani abi. Maka ayahku memanggilku. Faqala lahu iqtassa. Iya. Maka ayahku mengatakan kepada budak tersebut, kamu kisos dia. Barakallahu fikum. Iya. Jadi ayahnya meminta budak tadi untuk membalas tindakan putranya yang zalim. Barakallahu fikum. Iya. Kunna waladu muqarrin sab'ah. Lana khadimun falatamaha ahaduna fazukira dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala murhum falyu'tiquha ya dulu kami adalah putranya Muqarrin 7 bersaudara dan kami memiliki seorang pelayan Maka salah seorang di kalangan kami memukul pelayan tadi. Maka hal itu disebutkan kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan perintahkan mereka untuk membebaskan budak wanita tadi. Faqila linnabi SAW. Maka ada yang bertanya kepada Nabi. Laisa lahum khadimun ghairaha. Wahai Nabi. Mereka tidak punya budak. Pelayan kecuali wanita itu saja. Iya. Barakallahu fikum. Maknanya ya masih agak keberatan. Karena mereka cuma punya satu pelayan. Qala. Maka Rasul mengatakan. Fal yastakhdimuha. Fa'idha istagnau khallu sabilaha. Iya. Barakallahu fikum. Secara status budak tadi bebas, tapi kata Rasul fal yastakhdimuha. Namun budak tersebut tetap dimintai untuk apa? Membantu. Ya. Apabila kalian sudah merasa tidak butuh dengan budak tadi, kalian lepaskan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, beliau memberikan solusi jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Ikhwan ya, barakallahu fikum. Dikarenakan kezaliman salah seorang di kalangan mereka, Rasul meminta mereka untuk ya melakukan kafarat atas kezaliman tadi dengan cara apa? Membebaskan budak tersebut. Namun di sisi lain mereka masih butuh dengan budak tadi. Barakallahu fikum. Maka Rasul memberikan solusi secara status budak tadi bebas. Tapi kalian meminta budak tadi, barakallahu fikum, untuk tetap membantu mereka. Paham ikhwan ya? Jadi, tidak langsung kabur atau pergi. Walaupun secara status dia sudah menjadi orang yang merdeka. Tapi masih tetap diminta untuk membantu, barakallahu fikum. Kalau sudah tidak dibutuhkan, silakan dibiarkan budak tadi pergi, barakallahu fikum. Dan juga dari hadis ini, barakallahu fikum, diambil faedah bagaimana sikap para salaf, ya khususnya para sahabat, dalam mendidik anak-anak mereka. Amin ya. Kalau tahu anaknya salah, tidak dibela mati-matian. Ya, anaknya mukul orang lain, disuruh kisos, kamu pukul dia. Ya, pukul. Barakallahu fikum. Padahal antum bisa bayangkan, yang dipukul tadi adalah seorang budak. Amin ya, kawan ya. Taib. Yang enggak ada harganya sebenarnya. Tapi dikarenakan dalam rangka tarbiyah kepada putranya, ya. Beliau Suwaid memerintahkan agar budak tadi pukul. Kisos anak saya. Barakallahu fikum. Paham ya, kawan ya? Taib. Dan demikian yang seharusnya barakallahu fikum dilakukan oleh para orang tua. Paham ikhwan ya? Karena kita sebagian mendapati fenomena barakallahu fikum, ya. Khususnya para orang tua, wali santri, ini yang repot. Ya. Sudah jelas dan tahu barakallahu fikum bahwasanya anak-anak mereka itu membikin kasus, membikin makar, membikin pusing barakallahu fikum, bikin masalah. Ya, ketika dilaporkan barakallahu fikum dengan maksud agar supaya orang tua juga bisa bekerja sama dengan para barakallahu fikum muallim di sini, dengan para ya murabbi wal murabbiat, orang tuanya enggak terima barakallahu fikum. Ya, justru balik menyalahkan pondok pesantrennya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Iya. Baik. Ini adalah sikap yang benar-benar tidak bijaksana. Paham ikhwan? Baik. Iya, sikap yang menyelisihi amalan salaf. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini sebagai masukan untuk kita semua. Amin ya. Barakallahu fikum. Kalau antum nanti sudah jadi orang tua, ingat baik-baik hadis ini. Iya. Bahwasanya mereka salaf dalam mendidik anaknya, tidak membela anaknya kalaupun anaknya dalam kesalahan. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-muadzin yu'adzin. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah benar Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman? Tuh, yang dengar pertanyaan saja tertawa ya. Iya. Yang dengar pertanyaan saja tertawa barakallahu. Iya. Ba'idun jiddan. Iya. Masa Nabi Sulaiman dan pembangunan Candi Borobudur itu jauh barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga Candi Borobudur itu merupakan syiar agama Buddha. Nabi Sulaiman agamanya Islam, mustahil. Iya, barakallahu fikum. Ini dapat dari mana ini? Faedah seperti ini. Disebutkan bahwa menaruh kitab di lantai termasuk penghinaan pada kitab tersebut. apakah tindakan tersebut sampai pada kekufuran karena menghinakan kitab yang berisi ilmu syar'i atau bagaimana? Barakallahu fikum. Dilihat maqasid, maksud dan tujuannya. Kalau dia melakukannya barakallahu fikum dengan ihanah, ya, penghinaan, barakallahu fikum, dan tujuan intinya adalah tayyib untuk menghinakan ya ilmu syar'i yang ada di dalamnya, maka bisa masuk dalam kekufuran. Ya, tapi kalau tidak ada barakallahu fikum, maka ini termasuk tindakan yang mungkar. Apakah jika seorang mendonorkan hatinya pada seorang lalu dia meninggal, apakah termasuk dengan bunuh diri? Barakallahu fikum. Iya. Ya, Pak ya. Wala tulku aydiakum ilah tahlukah. Barakallahu fikum. Enggak boleh. Iya. Memberikan sebagian dari anggota tubuh kita barakallahu fikum kepada orang lain. Ikhwan ya, kecuali barakallahu fikum kalau itu tidak menimbulkan kemudharatan. Iya, barakallahu fikum. Dikarenakan al-hurmah, kehormatan masing-masing di kalangan muslim itu sama, tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Yang memungkinkan itu seperti apa, ikhwan? Ginjal. Iya. Apa lagi? Kalau jantung kan cuma satu. Kalau diberikan barakallahu fikum tewas. Apa hukum smoothing? Meluruskan rambut. Maksudnya apa meluruskan rambut ini? Tadi rambutnya keribu gitu, terus diluruskan. Iya. Kalau yang demikian maknanya barakallahu fikum itu termasuk taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, haram. Apakah boleh menjadikan hafalan Al-Qur'an atau hafalan hadis sebagai mahar untuk menikah? Banyak hafalannya toh. Barakallahu fikum. Dalam masalah ini barakallahu fikum yang namanya mahar disebutkan oleh mereka para ulama itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempelai wanita. Paham ya? Baik. Adapun hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang wanita dengan salah seorang sahabatnya, zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, saya nikahkan kamu dengan wanita ini dengan hafalan Qur'an yang kamu miliki, maksudnya barakallahu fikum adalah Anda mengajari wanita tersebut ya tayyib Al-Qur'an ataupun hadis, sehingga itu memberikan kemanfaatan bagi sang wanita. Adapun barakallahu fikum tidak ada yang namanya at-ta'lim ya, maka yang demikian tidak bisa. Yang namanya mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi sang wanita. Paham ikhwan ya? Sehingga maksudnya menjadikan Al-Qur'an ataupun hafalan Al-Qur'an ataupun hadis sebagai mahar itu adalah dengan cara Anda mengajarkan perempuan tersebut apa yang telah Anda hafalkan. Barakallahu fikum. Ada salam dari Lukman Palembang ya, buat teman-teman yang dikenal di Al-Bayyinah dan juga untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh menceritakan aib sendiri kepada teman-teman dan kerabat? Tidak boleh. Nah, ini ada tambahan, keterangan. Apakah benar Jogja dan sekitarnya dulu bekas kerajaan Sulaiman? Karena di daerah yang namanya Sleman itu katanya diambil dari nama Sulaiman. Barakallahu fikum. Ya enggak ada hubungannya, ya. Biasa orang Indonesia suka meleset-melesetin barakallahu fikum. Ya. Baik. McTesson juga katanya dulu dari Indonesia, asalnya namanya Matusin. Ya, biasa. Barakallahu fikum. Guyonan, guyonan. Jangan terbawa ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.